Ustaz, ini ada info lagi Ustaz tentang daun bidara Ustaz. Daun bidara dari Imam Satibi. Iya. Imam Satibi, dia SMS, daun bidara di tempat Mas Torik yang punya rumah tadi itu di Jalan Tempomas nomor 1 depan pasar Oro-Oro Dowo Malang. Saya ulang lagi, bagi yang tadi yang butuh daun bidara bisa ke rumahnya Mas Torik, Jalan Tempomas nomor 1 depan pasar Oro-Oro Dowo Malang. Ya, ini saya tambahkan. Mungkin bagi yang mendengar, apa manfaatnya daun bidara? Kok dari tadi kok nyusuli daun bidara saja? Kan itu kan penting juga kan. Jadi daun bidara ini, ya kepada bapak-bapak yang lagi ngikuti acara ini ya, itu kalau digunakan untuk terapi sihir itu luar biasa. Jadi mungkin Pak Imam ya, jinjetis lagi mendengar, mudah-mudahan aja mendengar. Ini terapinya salah satunya adalah mandi daun bidara. Mandi daun bidara selama 7 hari, ini petunjuk dari Syekh bin Baz tentang risalah sihir itu. Jadi kalau orang kena sihir itu dengan cara mandi daun bidara pagi, siang, sore, mandinya mandi junub ya, dengan daun bidara diambil 7 lembar, dihancurkan begitu, dilembutkan begitu, dicampur dengan air. Syukur kalau airnya itu dibacakan ayat-ayat sihir, itu dampaknya akan lebih besar. Ya, dibuat memandi. Nah, mandi itu nanti memutus buhul. Buhul. Jadi orang yang kena sihir itu ada ikatan yang tidak kelihatan dengan tempat buhul. Ya. Tempat buhul itu ya, buhul itu ya kiriman tukang sihirnya, ya, dukunnya, santetnya tadi itu. Dan itu perlu diputus. Ya, dengan mandi tadi daun bidara itu akan mengeluarkan. Termasuk juga ini bagi yang mungkin dulu-dulu ya di sesi-sesi bagaimana cara menghilangkan susuk. Nah, itu salah satunya dengan mandi daun bidara. Nanti itu akan rontok gitu ya. Dan dengan daun bidara itu bisa juga dengan diminum. Enggak apa-apa. Itu pengaruhnya juga besar. Jadi sebagian tadi itu kalau untuk menterapi sihir, tadi ada yang tanya tentang sihir tuh. Ada yang kena sihir paku-paku tadi itu bisa dengan mandi daun bidara tadi itu, airnya dibacakan ayat-ayat sihir, sebagian diminum dan sebagian dibuat mandi. Caranya ya 3 kali mandi itu yang buat 3 kali air yang ditaruh daun bidara dan dibacakan ayat-ayat sihir. Jadi itu manfaatnya daun bidara. Ya. Terima kasih Ustaz atas tambahan penjelasannya. Dan kita mungkin break sebentar Ustaz, kita dengerin jingle dari Radio Al-Um 102,5 FM. Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlussunnah Wal Jamaah. Dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid Jami Al-Um. Inilah Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlussunnah Wal Jamaah. Terima kasih pada operator Radio Al-Um 102,5 FM. Dan kita akan bersama lagi dengan Al-Ustaz Arifuddin dan saya Ibnu Munir Aryadi pada sesi tanya jawab. Kita lanjutkan Ustaz ke pertanyaan berikutnya, yaitu yeah, dari saudari Lulu Beji. Dari saudari Lulu Beji. Yeah. Pertanyaannya Ustaz, assalamualaikum. Apakah jin tahu perasaan penakutnya manusia? Jika habis lihat film hantu atau cerita hantu, saya ketakutan sehingga tidak bisa tidur, tindian dan mimpi hantu. Udah baca ayat kursi surat Muawwidzatain 3 kali dan ta'awud, tapi tetap. Apakah doanya orang penakut itu gak mandi atau gak manjur Ustaz? Iya, kalau ditanyakan apakah jin itu tahu, ya sebagaimana manusia kadang kan kita bisa tahu jalan gejala orang senang, gejala orang marah, gejala orang sedih, gejala orang takut, tanda-tanda takut, tanda-tanda marah, sedih, dan seterusnya. Nah, jin itu kan juga tahu kalau wajah kita sedang takut, wajah kita sedang sedih, dan seterusnya. Jadi kalau ditanyakan apakah tahu, ya bisa saja tahu. Dari gelagat, dari wajah, tampilan wajah, dan seterusnya. Kemudian dari yang saya menanya ini ya, Putri katanya ya, Lulu ya, ya Mbak Lulu ya, dari yang tadi di ceritakan, disampaikan kondisinya ini lebih mengarah kalau kelindian, mimpi buruk, dan itu terus sering, itu yang jadi kelindian. Kenapa bacaan muawwidzatain, doa zikir pagi sore itu tidak, seolah-olah tidak mempan? Karena faktornya yang jadi masalah itu bisa saja jin itu sudah ada di dalam tubuh. Ya. Nanti, takut, satu nanti saya kena jin, enggak usah takut itu ya. Ya, karena kelindian, rasa takut ekstrim itu ya. Terus mimpi buruk itu coba diikuti dengan tanda lain, sulit tidur. Terus yang tadi itu tiap mimpi buruk ya, terus gigi gemletuk ya, sering merintih dalam tidurnya, dan seterusnya. Itu bisa menjadi tanda-tanda orang kena gangguan jin. Nah, kalau misalkan berarti saya kena jin ya, tidak perlu takut ya. Jadi supaya gini, kalau kemudian baca doa zikir pagi sore itu supaya lebih pas. Lebih pasnya apa? Dari doa zikir pagi sore itu yang saya baca selama ini tidak begitu ngefek, karena salah dalam persepsi, salah dalam ini tadi, menganggap tidak kena, hanya sekedar yang memunculkan rasa takut sudah di dalam. Karena itu kalau baca perlindungan kayak seperti malam begini, baca Alhamdulillah, sabar, kenal, itu jangan takut, dan arahkan pada yang rasa takut di dadanya itu, yang memunculkan rasa takut di otak itu. Nah, kemudian kalau ada HP, ada laptop ya, coba diputarkan Al-Baqarah nonstop itu, nanti rasa takut itu akan hilang. Karena fitrah kita kalau mendengarkan bacaan Quran dikeraskan di kamar, itu rasa takut akan hilang, digantikan dengan rasa nyaman karena kedekatan kepada Allah. Itu seperti itu. Nah, cara selanjutnya Mbak Lulu ini bisa mengambil air satu gelas, kemudian bacakan ayat-ayat rukyah Mbak Lulu. Al-Fatihah, Mu'adzatain, ayat kursi ya. Berulang-ulang sampai mohon kepada Allah, sampai yakin, tujuannya untuk mengusir tadi itu rasa takut. Itu nanti kalau diminum rasa takut akan hilang, dan kalau berhasil membuat air rukyahnya itu, nanti akan mutah, insya Allah akan seperti itu. Lambat laun, nah, rasa takut itu hilang, dan keyakinan dengan doa-doa tadi itu akan lebih sempurna, insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari nomoran akhir 3773. Ini masuk lagi ternyata Ustaz. Assalamualaikum. Saya pernah dikasih amalan semacam wirid tuk tolak sihir dan sebagai pagar diri. Apa itu sama dengan rajah Ustaz? Nah, ini tolong di SMS lagi itu amalannya, wiridnya itu seperti apa, baru nanti kita bisa apakah itu sama apa tidak ya. Jadi tolong di SMS lagi. Terima kasih Ustaz. Mungkin bagi yang pengen tahu itu wirid apa atau amalan apa, mohon SMS-nya diperjelas wiritannya wirid apa dan amalannya seperti apa. Terima kasih untuk pendengar setia Radio Al-Um 102,5 FM. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini pertanyaan dari nomor 8766. Aris Margo Basuki Dermo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz Arif. Saya selalu tidak kuat kalau diputarkan ayat-ayat rukyah di kepala belakang dan tulang ekor berlanjut ke paru-paru dan ini mungkin dan jantung berdetuk kencang, berdetak. Ya, ini salah nulis ternyata. Berkencang ya, itu Ustaz. Sudah? Sudah, Ustaz. Bagaimana dengan fenomena itu gitu ya? Iya. Ya Mas Aris yang mungkin lagi ada di warung ya mungkin. Ya, semoga Allah memberkati, Allah merahmati, Allah melindungi Mas Aris dan keluarga. Mudah-mudahan juga ini warungnya laris terus ini. Kalau betul-betul Mas Aris yang ini yang bertanya itu dengan Mas Aris yang saya pahami ya. Kalau mendengarkan ayat rukyah kok reaksinya seperti itu ya, berarti kan itu tanda kena. Terapinya apa? Terapinya yang ya ketaatannya ditingkatkan. Nah, ya, puasa Daud, sudah lagi puasa Ramadan ya. Terus apa namanya? Zikir pagi sore dibaca. Terus kalau bisa baca Quran, baca Quran. Salat malam ya, lakukan salat malam. Terus jangan takut, jangan cemas, jangan merasa didikte oleh jin. Kemudian drop, kamu kena jin, kena sihir dan seterusnya, jangan. Tetapi senantiasa yakin dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, dengan doa. Jangan lepas untuk berdoa setiap saat, untuk selalu zikir, baca istighfar ya, sambil beraktivitas di warung itu bisa terus baca istighfar. Jangan sampai kosong, jangan sampai lengah, terus baca. Insya Allah itu akan menjauh, akan keluar, insya Allah akan sembuh. Jadi seperti itu. Tapi yang lebih baik lagi itu ya, satu saat harus ada terapi, harus ada penanganan ya, supaya apa namanya ya, istilahnya tertangani ya, ada pengobatannya sehingga itu bisa mengurangi dan insya Allah mudah-mudahan bisa menyembuhkan. Jadi terima kasih ya atas apa masukannya dan dalam acara rukyah ini. Jadi tetap aja diputar ya, karena itu justru itu yang membuat jin itu kesakitan ya. Tapi kalau tidak bisa terkendali, jangan di terlalu didengar secara konsentrasi tidak ya. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Ini mungkin untuk operator ini Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau bisa ayat rukyah agak lama dikit. Ini mungkin yang pas untuk operator ya Ustaz. Mungkin di bagian morotal-morotal mungkin ada nanti khusus morotalnya ayat rukyah gitu, mungkin seharian gitu mungkin. Atau gini, jadi kalau saya di awal sebelum kajian itu ayat-ayat rukyah, terus nanti ya di akhir itu ayat-ayat rukyah, atau di jedah. Jadi kalau jedahnya itu tidak panjang, itu maksudnya supaya pertanyaan bisa habis, itu loh maksudnya gitu ya. Jadi kalau ayat rukyahnya diperpanjang ya, pertanyaan nanti tidak bisa habis karena pertanyaannya kan numpuk. Jadi ayat rukyah itu diputar, itu maksudnya untuk memberi nafas kita, ambaan gitu ya. Itu seperti itu ya. Jadi insya Allah itu nanti bisa di apa sampaikan ke Abu Ahmad, Ahuna Abu Ahmad yang lagi bertugas di malam hari untuk masalah ayat-ayat rukyah. Terima kasih Ustaz. Ini ada nomornya Ustaz, dari nomoran akhir 4712. Yeah. Bismillah. Ada 7 golongan yang masuk surga tanpa hisab, kecuali orang yang minta diruqyah dan tahayyur. Sedangkan Syekh Abdul Salam Bali tidak pernah mendatangi orang untuk meruqyah, tapi orang yang mendatanginya untuk diruqyah. Ada 70 bukan 7 itu ya. Ya, ada 70 bukan 7. Ya, pertama kalau Syekh Abdul Salam Bali tidak mendatangi ya salah itu. Mungkin bacaannya kurang banyak. Syekh Abdul Salam Bali itu ya kadang didatangi ya kadang mendatangi. Kalau melihat mendatangi ya banyak. Tetapi juga salah juga kalau seandainya menjadikan sewa kita tuh salam Bali itu sebagai ukuran dikaitkan dengan hadis ini itu salah, itu gak benar. Walaupun kitab ruqyah yang kita jadikan rujukan untuk malam ini dan sampai habis itu masih kitab sewa kita tuh salam Bali. Kitab ruqyah itu banyak, tidak hanya ini. Jadi untuk kenapa ini kita jadikan rujukan, ya karena kitabnya lebih sistematis gitu aja. Kalau dikaitkan dengan hadis yang 70.000 kemudian diukur dengan tindakannya sewa kita tuh salam Bali, ya tidak benar. Ya, tetapi tetap saya luruskan bahwa sewa kita tuh salam Bali itu ya pernah diundang mendatangi dalam riwayat itu ada yang seperti itu. Nah, tetap bukan patokannya sewa kita tuh salam Bali, ada Syekh bin Bas, ada Syekh yang lain, ada ulama yang lain, ada imam yang lain dan seterusnya. Perkara mendatangi atau tidak mendatangi itu pun juga tidak ada kaitannya dengan 70.000. Karena hadis 70 itu kan layas tarkun walayak taun walayak tato yarun, tidak meminta rukyah, tidak dike, tidak tato yur. Maksudnya tidak minta rukyah itu ya itu perlu dijelaskan lebih dahulu. Ya, meskipun itu jadi subatnya para ustadz ya. Wah itu ya rukyah syariah ini loh. Mana yang menyebutkan rukyah syariah? Di kitab Fathul Majid itu tidak ada yang menyebutkan rukyah syariah yang dimaksud. Inna ruko watama watilawa wasirkun atau 70.000 itu mana layas tarkun tidak minta rukyah itu juga rukyah yang syar'i saat ini yang berkembang, bukan, tidak ada yang menyebutkan begitu. Kalau layas tarkun itu dianggap sebagai rukyah yang syar'i, yang itu menjawabkan kalau ada orang minta rukyah, wah nanti masuk surganya harus dihisap itu, nah, kan gitu. Loh, kenapa layas tarkun itu digandengkan dengan ke, dengan yak taun walayat atau yarun? Wawunya wawuli jam'i. Wawuli jam'i itu artinya menggabungkan satu hukum yang sama, berderet-deret. Misalkan Budi datang sambil bawa tas, sambil ini, itu hukumnya sama. Berarti satu deretan Budi lagi sedang bawa tindakan ini. Atau Ahmad sedang menyapu ya. Dan ini itu satu hukumnya sama, tindakan dalam satu waktu dengan berbagai macam jenis tindakan itu hukumnya sama. Tadi yastarkun walayak taun walayat atau yarun itu satu hukumnya sama. Nah kalau rukyah syariah dibandingkan dengan tato yur jelas gak ketemu. Nah ini termasuk subhat rukyah ya, nanti ada insyaallah pembahasan khusus itu tentang masalah subhat rukyah. Jadi insyaallah nanti lebih jelas kita di saat membahas materi itu. Jadi ini saya singgung sedikit. Ini yang biasa jadi subhatnya. Oh saya tidak mau minta rukyah itu, karena nanti harus dihisap. Itu kan, ya menurut saya terburu-buru lah. Nah, kalau berobat medis saja boleh, nggak ada orang pikiran kamu nanti dihisap kalau ke dokter. Lo fisik aja lo tidak ada apa namanya dampak buruknya. Kalau orang berobat, kalau rohani kok malah ada, itu kan lucu. Itu kan logikanya malah tidak bisa diterima. Kalau terus fisik tidak apa-apa, padahal rohani itu jauh lebih membutuhkan. Kalau ada orang sakit rohani dan dia harus begitu ya, gitu kan. Itu kalau kita masih nambah-nambah ya. Akan lebih bagus lagi kalau satu saat akan saya jelaskan masalah subhat rukyah, dan insyaallah ada pendapat para apa ulama untuk masalah itu. Terima kasih Ustaz. Yeah. Ini alhamdulillah Pak Imam Jabung bergabung lagi dengan kita. Masyaallah ini. Yes. Ini masuk lagi. Iya. Yes. Pertanyaannya beliau Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada tulisan pengganti raja? Assalamualaikum. Apakah ada tulisan pengganti raja? Ini ada yang minta dibuatkan untuk perlindungan hama padi. Selama ini rajah itu saya yang tulis dan berhasil. Kalau orang lain saya tolak, tetapi ini mertua saya. Bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Ya begini, insyaallah ini barakallahu fik ya Pak Imam yang senantiasa bergabung sama kita Mudah-mudahan Allah merahmati senantiasa ya Pak Imam dan keluarga. Untuk pengganti ya, kalau dipaksakan itu zikir pagi sore, terus doa-doa yang masruk, yang sifatnya perlindungan secara umum, ya itu bisa ditulis terus kemudian dikasihkan. Tetapi perlu dijelaskan gitu ya, bahwasanya yang ditulis ini adalah doa-doa yang disyariatkan, yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Nah, bisa saja bentuk terapinya itu ganti, misalkan sawahnya itu dibuatkan air ruqyah, itu boleh itu. Daripada ngajari yang salah, mending ngajari yang benar, yang itu masih masuk ranah ijtihad. Ya, misalnya sawahnya dibuatkan air ruqyah, dikelilingi dengan air ruqyah, itu kan ya bisa saja. Wong ruqyah itu loh tidak hanya untuk jin, tidak hanya untuk penyakit rohani, penyakit fisik itu bisa itu ruqyah itu. Wah, banyak dalilnya. Nanti ini kan kita masih seluk-beluk jin. Kalau sudah masuk bab ruqyah itu nanti akan masuk di kejadian kasus ruqyah yang dialami masa pada masa Rasulullah dan para sahabat. Itu akan ada nanti, salah satunya ada sahabat yang bisa ngobati orang yang disengat kalah jengking dengan atau patuh ular dengan bacaan Al-Fatihah, itu bisa sembuh. Berarti bisanya, racunnya itu bisa keluar, bisa sembuh dengan Al-Fatihah. Jadi kalau itu dipahami, berarti ayat-ayat ruqyah ini ya tidak hanya untuk rohani tapi juga fisik. Termasuk juga kalau sihir itu bisa disteril dengan cara membuat air ruqyah dan dipel lantai itu, yang sebelumnya sudah dibersihkan dari patung dan gambar jimat, kemudian disemprotkan di pojok-pojok, itu juga melindungi rumah. Kalau kemudian kita terapkan di sawah, ya caranya seperti itu, diguyur. Nah itu kan syar'i. Nah bapak mertua ini dijelaskan, pak ini dari Rasulullah, caranya membuatnya gini. Satu saat bapak mertua ini bisa membuat sendiri gitu loh. Itu seperti itu. Jadi ngajari apa adanya dari Rasul, kita sampaikan, buat bukan buatan kita. Itu sebagai penggantinya. Ya para ulama ada yang membolehkan kalau ayat ruqyah ditulis itu ya, kemudian dijadikan satu pegangan, itu boleh. Ayat-ayat Quran itu boleh. Ada yang berpendapat boleh dengan itu. Ini nanti masuk bab bagian raja. Nah, selama itu jelas, artinya jelas, itu kriteria yang diperbolehkan ulama. Tapi kalau raja secara umum itu kan ada potongan huruf-huruf hijaiyah, ada angka-angkanya, ada gambar pedang, ada bintang, ada nama-nama sahabat. Nah, itu raja. Nah, itu yang tidak boleh. Yang itu yang raja yang syirkiyah, yang syirik, yang memuda bangsa jin, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi seperti ini Pak Imam ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi monggo kalau mungkin ada yang ditanyakan ya. Ya, itu yang bisa saya berikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Bapak Imam. Silakan. Terima kasih Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan berikutnya Ustaz, dari nomoran akhir 8738. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, mohon penjelasannya tentang tenaga dalam. Karena pernah ada orang kemasukan jin, dan jin itu berhasil dikeluarkan dengan tenaga dalam. Syukran Ustaz. Ya, begini ya, yang paling penting itu begini. Karena saya tadi sudah jelaskan, yang terpenting itu adalah proses, bukan hasil. Jadi kalau misalkan ada dukun, Ustaz, bagaimana hukumnya dukun yang bisa mengeluarkan jin? Apakah ilmunya benar? Enggak. Tetap dukun ya dukun, syirik ya syirik. Sama, sekarang kalau tenaga dalam kok bisa mengeluarkan jin? Apakah dengan mengeluarkan jin itu berarti tenaga dalamnya benar? Loh, kan bisa ngusir jin Ustaz. Nah, itu bukan itu. Proses itu menjadi penentu. Di hadapan Allah, Allah itu tidak butuh hasil itu. Karena yang mengeluarkan jin itu kan bukan tenaga dalam, bukan manusia, tapi Allah. Perukia pun juga tidak bisa mengeluarkan jin. Yang mengeluarkan jin itu adalah Allah. Lah proses ini yang dinilai oleh Allah, yang dilihat oleh Allah. Apakah proses itu syar'i? Ada perintahnya, perintah Allah, ada perintah Rasul, ada sunnah Rasul, ada sahabat di situ, ada tabiin dan seterusnya, ada empat mazhab di situ membenarkan. Kalau ternyata tidak ada dan cenderung salah dan cenderung syirik, ya tidak bisa. Misalkan tenaga dalam, tenaga dalam itu kan macam-macam. Ada yang ada ritualnya, ada yang banyak syiriknya, bahkan ada tenaga dalam yang ya ritual-ritualnya itu ilmu hitam, ya apa tenaga dalam yang berbau dengan ilmu hitam itu ya kadang makan hati ayam dan seterusnya. Itu ada puasa-puasa tertentu, nah, itu justru malah jin. Kalau tadi itu disebutkan ada orang yang bisa tenaga dalam kemudian bisa mengeluarkan jin, ini malah sebaliknya. Yang saya tahu ada orang kesurupan, terus ada beberapa orang tenaga dalam yang datang mencoba mengeluarkan, gak bisa. Nah ini lain lagi itu, berarti kan kasusnya gak bisa. Bahkan orang yang kemasukan jin tadi mengatakan, wah orang yang tenaga dalam itu tadi itu wajahnya jelek-jelek, bau besar-besar. Jadi dia melihat penampakan jin, melecehkan dirinya. Jadi orang yang mengobati, yang dia itu punya tenaga dalam, justru tampak dilihat oleh orang yang kesurupan itu justru malah seperti bangsa jin yang sedang melecehkan dirinya. Itu malah seperti itu. Sekarang kita ke mengerucut ya. Meskipun ini sederhana penjelasan saya, mungkin simpel, tapi mudah-mudahan ini juga manfaat. Tenaga dalam itu kan macamnya banyak. Ada yang ritual dan itu kecenderungannya banyak salahnya, ya. Ada yang pernapasan murni. Yang pernapasan murni pun itu beberapa kesempatan saya sampaikan. Termasuk juga saya ngalami ada orang yang saya sebutkan, dia itu 13 tahun belajar pernapasan murni, namanya A gitu ya, saya tidak membongkarnya nanti dikira provokasi ya, membuat kekacauan ya, itu kan tidak. Tapi kalau ada yang SMS ke saya jawab gitu loh. Tapi karena ini dengar orang banyak kan nanti bisa menimbulkan kegaduhan Malang Raya ya. Itu tidak bagus. 13 tahun itu pernapasan murni ya, kalau dihadapi dengan rukyah itu ngobos semuanya, keluar hawa dingin dari pori-pori, dari matanya, dari tangannya, dari semuanya. Itu kan aneh itu. Katanya tenaga dalam murni, kenapa kok bocor semua itu? Jadi yang bocor itu apa gitu. Itu misalnya. Yang kedua, ditelusuri kayak apapun ya, tenaga dalam itu dicari, itu nanti sumbernya tidak jelas. Jadi ujung-ujungnya kita bisa melihat dari gerakan-gerakan, termasuk cara melipat tangan ya. Tangan itu, melipat tangan itu kan ibu jarinya ditekuk, kemudian jarinya yang empat itu, yang lainnya itu merapat persis seperti tapak Buddha. Tapak Buddha. Nah, sementara kalau di film-film itu kan ada jurus Buddha itu. Jurus ya, macam-macam dari Buddha itu ya. Termasuk gerakan-gerakan avatar itu kan juga menjelaskan tentang gerakan-gerakan tenaga dalam yang selama ini. Nah, bagaimana dengan masalah telapak tangannya seperti itu? Tasabu bil Buddha, itu menyerupai agama Buddha, bil kufar, itu yang tidak boleh. Nah, kalau Buddha itu saat lagi semedi, tangannya ditekuk, itu ritual. Nah, masa umat Islam ikuti gerakan itu. Nah, justru disitulah yang berpotensi akhirnya justru jin yang datang, gitu loh ya. Karena gerakan tadi itu. Itu kalau kita agak sedikit masuk ke tenaga dalam. Kalau saya jelaskan panjang lebar ya bisa. Nanti akan saya sampaikan di mana titik lemahnya tenaga dalam. Jadi secara singkat ya, tasabuh gerakan tangannya itu dengan agama Buddha itu salah satunya aja. Jadi yang menyebabkan meskipun tenaga dalam murni, ujung-ujungnya ya bisa jin yang masuk dan seterusnya. Terima kasih Ustaz. Ini SMS yang masuk dari Bapak Bukhari Telogo Indah. pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, semoga dirahmati Allah. Apakah jin korin musuh manusia? Sudah. Ya, jawabnya musuh manusia. Ya, jadi karena jawabannya itu, tanyanya itu jawabannya ya, itu. Singkat pertanyaannya. Ya, nanti bagaimana peran jin korin itu nanti ada sendiri. Jadi sabar, Bapak Imam Bukhari. Ya, untuk sementara karena tanyanya itu ya saya jawab itu aja. Ini Ustaz, pertanyaan dari nomoran akhir 1560. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita meruqyah seseorang, kita bacakan di bagian mananya, dari depan atau belakang? Ya, sudah jelas. Kalau sudah ruqyah, teknik ruqyah yang ditanyakan ya dari depan. Kita pegang di arah ubun-ubun. Jadi ubun-ubun itu dari depan itu kita pegang. Nanti jin itu akan naik ke atas, ya nyembul-nyembul, nyentuh tangan kita, jadi nekan-nekan. Itu kalau kita meruqyah, kita merasakan itu jinnya naik ke atas itu, nyundul-nyundul tangan kita, dan berarti itu sudah kontak. Biasanya manusianya sudah bisa ditanya yang itu dikuasai jin saat itu. Bisa ditanya, misalkan siapa ini dan seterusnya, kenapa ganggu, kenapa masuk, salahnya apa dan seterusnya. Itu daerah ubun-ubun. Dan kalau menurut standarnya sewah atau sanan Bali ya, perukia itu paling tidak 3 orang, satu di depan, yang kedua di kanan kiri. 3 itu untuk menghindari sang perukia kalau sendirian itu bisa kena ujub. Jadi setan itu akan munculkan rasa bangga hebat tuh, dia bisa nangani sendiri dan seterusnya itu. Karena itu bisa diantisipasi dengan rukya, tim rukya 3 orang. Jadi kalau 3 orang berarti posisinya ada di depan, ada di kanan, ada di kirinya. Bisa juga ditambah di belakangnya dan seterusnya. Kalau ngamuk ya dipegang banyak orang gitu kan, itu seperti itu. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan dari Fendi di Bandulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah jin bisa membunuh manusia? Apakah jin bisa membunuh manusia? Jangankan jin, kopi aja bisa membunuh itu. Kalau kopinya keracunan ya sudah lama itu campuran. Artinya gini loh ya, orang mati itu bisa dengan tanpa dibunuh jin bisa, tanpa sakit bisa, kondisi sehat bisa, dalam kondisi tidur bisa, lagi makan bisa, lagi minum bisa. Kalau ditanyakan apa jin bisa, ya bisa. Kemudian makhluk ya bisa, sihir itu bisa sampai mati bisa kalau Allah izinkan, tapi Allah tidak ridho. Jadi ada kejadian untuk itu. Nah, seperti pemuda yang kemarin itu, yang gelut itu di zaman Rasulullah itu kan akhirnya pemuda itu mati, dan jinnya juga mati, sama-sama mati. Artinya kan saling membunuh kan, saling menyerang dan mati. Jadi ya bisa. Makanya saya bilang tadi itu, kalau bahkan minum kopi saya bisa. Iya kan, kalau pas memang Allah cabut nyawa itu pada saat dia lagi sedang minum kopi. Bukan kopinya yang membunuh ya, kecuali kalau kopi itu diisi racun ya. Itu seperti itu. Arti maksudnya orang mati itu bisa disebabkan karena apa saja, termasuk kalau seandainya Allah izinkan jin itu mau menyebabkan dia terbunuh, membunuh, ya bisa saja terbunuh. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, masih banyak ini Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari nomoran nomor akhir 3957. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita bisa membeli VCD dokumentasi rukyah dan doanya? Karena di rumah orang tahu saya masih banyak raja-raja yang ditempel di rumah. Jazakillah khair. Jazakallah ya, karena saya laki-laki. Ya jadi gini, kalau bawa flash disk ya nggak usah beli, insya Allah seperti itu. Kalau mau ngasih uang ya boleh saja, karena itu untuk masjid, karena kita tinggalnya untuk terapinya rukyahnya di masjid. Jadi kalau kita secara khusus tidak pernah menjual itu. Kalau minta dikopikan ya mungkin ganti ongkos kopi begitu ya. Terus ya saya kira itu, mudah-mudahan nanti itu bermanfaat. Kalau mbak teknisnya gimana ya, datang aja ke Masjid Qalbun Salim gitu ya. Itu seperti itu. Lagi? Ada Ustaz, ini Ustaz pertanyaan lagi dari nomoran akhir 0645. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua ilmu kesaktian dan kekebalan disebabkan oleh jin? Apa semua kajian Ustaz ada rekaman CD-nya? Soalnya ana baru gabung dengan Radio Al-Um tuh, sekitar 1 bulan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad Singosari. Insyaallah rekamannya ada. Untuk rekaman bisa hubungi Radio Al-Um ya. Nanti bisa ke Masjid Al-Um, nanti di studio bisa. Nanti teknisnya gimana, nanti bisa kontak di nomor Al-Um, Radio Al-Um. Untuk masalah kesaktian, kekebalan dalam dan seterusnya, kesaktian dan kebalan, apakah itu dari jin ya? Jawabnya ya, dari jin, semuanya dari jin. Karena manusia itu tidak pernah diajarkan untuk sakti, tidak pernah diajarkan untuk jadi kebal. Kalau belajar Islam jadi kebal, jadi sakti itu tidak ada. Kok bisa? Iya, lusat buahnya lo. Kiai-kiai yang misalkan ya, yang kebal, dibacok, ngajarkan kebalan dan kesaktian. Oke, sekarang kalaulah itu yang dijadikan ukuran, kita kembali ada ukuran orang yang lebih mulia, yang lebih dekat pada Allah. Misalkan dari kalangan sahabat, ya Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Lah Umar itu saja lo terbunuh, tidak kebal itu. Padahal setan lari kalau ketemu Umar. Dijuluki Al Faruq misalkan begitu. Utsman, bahkan Utsman itu dijuluki Dun Nuronain. Jadi pemilik 2 cahaya karena menikah dengan putri Rasulullah, 2 putri Rasulullah. Yang malaikat itu malu dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu pun terbunuh. Ali yang di gelari karamatul wajah, yang Allah muliakan diri Ali oleh Rasulullah, itu pun juga terbunuh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dianggap manusia yang tersakti di dunia manusia ya, dari sejak Nabi Adam sampai kiamat tidak ada yang bisa melebihi Rasul. Itu pun waktu perang Uhud pipi beliau berdarah dan gigi beliau juga patah. Di mana letak saktinya? Lu enggak ada kan, nah gitu kan. Jadi kalau ditanyakan apa kesaktian dan kebalan itu dari jin? Ya, jawabnya dengan tegas ya. Silakan. Dari ini pertanyaan lagi Ustaz dari Adi Batu. Iya. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda lumping, macanan, bantengan dan sejenisnya, apa ada hubungannya dengan jin? Cara menyembuhkannya bagaimana? 100% ada. Kalau itu 100% ada. Cara menyembuhkannya, membatalkan dulu akadnya, menghancurkan, berarti satu, membatalkan akadnya, menghancurkan bukul-bukulnya, benda-benda yang terkait dengan kuda lumping. Yang ketiga, bertobat kepada Allah, kemudian mengisi dengan ketaatan, terus tidak mengikuti instruksi jin tadi yang terus memaksa dirinya untuk kembali menjadi kuda lumping dan seterusnya. Terus membaca doa zikir pagi sore ya, meningkatkan taatan. Akan bagus lagi kalau kemudian dia puasa Daud dan seterusnya. Kemudian baca Quran, sholat malam, terus memperbanyak amal soleh yang lain. Kalau itu dilakukan bisa insya Allah sembuh. Kalau tidak ya harus melalui proses ruqyah syariah. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Nama saya Joni, Pak Ustaz. Ya. Saya dulu kena sihir, terus saya mencoba meruqyah sendiri. Terus untuk mengetahuinya, kita bebas dari pengaruh sihir, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ya, mohon bersabar dan maklum yang udah bisa air rupanya gak ngantuk juga, suaranya gak nyeret-nyeret ini. Ya ini keunikan ruqyah yang 3 jam isi nonstop itu. Kemarin yang lalu saya yang agak ngantuk, sekarang yang gak bisa ya jadi ngantuk juga ini. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, kalau ingin mendeteksi ini bagus sekali ya. Suatu saat ini tolong ya, siapa tadi namanya itu? Joni ya, kita nanti akan adakan, insya Allah adakan pelatihan ruqyah, kaderisasi ruqyah, peruqyah. Insya Allah ya, tolong nanti kita umumkan di Radio Al-Um ya, kalau bisa bergabung. Karena gini, kaitannya ini bakat ini, kan bisa ruqyah di sendiri itu kan bagus itu. Karena kalau radio ini untuk jadwal ruqyah itu terus berlangsung itu, jujur ya pasien tambah banyak sementara tenaga ruqyah terbatas, jadi itu tidak ideal. Karena itu juga kita sampaikan di saat ini, malam ini, kita mohon maaf kalau seandainya ada dari bapak ibu yang membutuhkan ruqyah tapi belum tertangani, bahkan saya kadang terlambat balas itu mohon maaf ya, itu tidak ada niat apa-apa kecuali karena saking sibuknya saja. Kalau ingat saya akan balas ya. Terus kemudian kok ya tidak efektif, misalkan ya, karena misalkan kita rujuk di Masjid Qalbun Salim tapi kok enggak ada orangnya. Nah, itu tuh mohon sabar. Karena tadi itu perugiannya terbatas sementara yang minta rugiannya banyak. Nah, dari situlah menjadi penting kalau kita akan adakan pelatihan kaderisasi ruqyah. Harapannya kalau semakin banyak yang bisa ruqyah, jadi sesaat kalau ada yang minta ruqyah ke kita, itu kita bisa kita arahkan, misalkan di mana rumahnya, oh bisa datangi saat ini dan seterusnya. Jadi mohon bisa suatu saat untuk bergabung dengan pelatihan atau kaderisasi ruqyah yang memang tujuannya untuk memperbanyak peruqyah yang bisa meruqyah, sehingga harus bisa semakin mempersempit, memperkecil dampak kesirikan, dampak perdukunan, dan dampak dunia sihir. Nah, mengenai bagaimana cara cara mendeteksi apakah kita masih ada sihirnya atau tidak, ya dilihat dari pengaruh awal sihir itu apa. Kalau sihir penyakit ya berarti apakah sekarang masih ada penyakitnya atau tidak. Kalau sihir tafrik, sihir pemisah suami istri, apakah masih ada kebencian dengan suami istri dan seterusnya. Atau kalau sihir tahyil, sihir suka menghayal, apakah itu masih ada atau tidak. Kalau ternyata itu tidak ada semuanya, ya sudah, berarti insya Allah sudah sembuh. Itu seperti itu. Terima kasih, Zat. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari nomoran akhir 3703. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tadi disebutkan untuk ruqyah ada rawat inap. Ya. Apakah di tempat ruqyah atau di al-um, atau apakah di rumah pasien sukron? Atas penjelasannya, jazakallahu khairan. Iya, untuk sementara ini ya. Ini dari Ummu Ahmad di Kelandungan. Iya. Yang jelas masih di Malang itu. Iya. Ya jadi gini, rawat inap itu kalau yang sekarang ini kita jalani itu ya, ada yang memang dari luar kota, misalkan dari Lamongan, dari Tuban, itu nginap di masjid. Cuma ya namanya juga masjid, jadi kan juga ada banyak jamaah yang lain yang datang, jadi ya tidak senyaman, tidak sebebas dan setotalitas kalau memang betul-betul ada tempat klinik yang sesungguhnya. Jadi ada yang tinggal di masjid, ya kalau laki-laki gitu, ya masan selama masan bisa menyesuaikan dengan fungsi masjid, ya kita terima. Tapi kalau misalkan tiap malam teriak-teriak, kan tidak mungkin di masjid itu kan jadi fitnah gitu ya. Ya, itu tidak bisa. Tapi kalau masih terkendali aja, insya Allah bisa di masjid. Nah kalau yang wanita ya juga bisa, asal dengan mahramnya dan kondisinya juga tidak teriak-teriak dan sebagainya. Kalau statusnya yang parah begitu, mending dibawa ke medis dulu. Karena ini masjid, kecuali kalau kita punya klinik gitu ya. Ya karena itu didoakan terus supaya bisa membangun klinik ini. Dukungan dan tentunya juga mungkin dananya ini si Alum itu juga mungkin ada yang bangunkan, saya buatkan ya, itu masya Allah itu nanti pahalanya jadi amal jariah terus itu ya jelas butuh itu. Ya mungkin ada yang mendengar seberapa toh itu harus dibangun, nah itu luar biasa, di situ nanti kita inapkan ya, untuk sementara gambaran inapnya itu seperti itu. Kalau di rumah ya nggak ada, jelas nggak ada. Kalau sementara ini ya di Masjid Qalbun Salim. Kalau di Alum juga enggak ada. Belum ada. Jadi yang masih memungkinkan itu di Masjid Qalbun Salim di belakang UIN. Terima kasih Ustaz. Ustaz, ini pertanyaan dari nomoran akhir 3965. Iya. Ustaz, saya Bu Wiwin, saya jaga orang tua umur 98 tahun. Oh, masyaallah. Subhanallah, kepalanya besar ini. Dan 3 kali mimpi mau diikuti orang cebol hitam seolah-olah saya di dalam ruangan kaca, dan paginya si nenek bilang saya disuruh mau diikuti itu gimana Ustaz? Dan jika pingin ikut rukyah di mana? Ya, yang pertama jeluruskan dulu, tidak harus ikut rukyah. Itu masih tawar-menawar melalui mimpi itu. Kalau diterima ya dia ikut. Kalau tidak diterima ya dia ikut. Jadi kalau dipaksa besoknya oleh nenek untuk diikuti, jangan mau. Ya, untuk melindungi diri, zikir pagi sore aja, Bu ya. Kalau ibu ini masih mendengarkan ini belum tidur, ibu ingat-ingat ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu di pertengahan atau saat sesi tanya jawab, bisa membaca pagi itu Al-Ikhlas, Al-Falaq ya, mohon ditulis gitu ya. Apa kita tunggu dulu ngumpul potlot sama kertasnya dulu. Jadi ini yang harus dibaca ya, terapi konkretnya ya, kita mungkin beri kesempatan untuk mengambil kertas sama pulpen ya. Ya, kalau sudah siap ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu 3 kali pagi setelah sholat subuh dan sore setelah sholat asar. Saya ulangi ya, Bu Wiwin, bisa membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pagi 3 kali, sore 3 kali. Dan khusus untuk tidur, mau tidur itu bisa membaca pertatu ya, sebelum mau tidur itu wudu dulu dalam kondisi suci, itu bagus. Ya, kedua membaca doa mau tidur. Yang ketiga membaca ayat kursi. Yang keempat ibu dekatkan telapak tangan ke mulut keduanya, kemudian bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup telapak tangan itu, diusapkan ke wajah, diusapkan kepala, terus merata ke sekujur tubuh sampai kaki, diusap. Lakukan yang seperti itu 3 kali, Bu. Insya Allah itu menolak proses penurunan hadam dari nenek atau kakeknya yang lagi dijaga. Itu harus ditolak itu. Itu jin yang memang musuh kita itu. Jangan sampai diterima. Dan tidak perlu harus rukyah, Bu ya. Ditambah lagi kalau ibu selagi sudah des itu ya, baca aja bismillahirrahmanirrahim yaduru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis samai wa huwa samil alim. Bisa ulangi Bu ya. Bismillahilladzi la yadurru, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Itu dibaca 3 kali. Nanti mungkin SMS itu lebih jelas itu ya. Kalau gini kan mungkin nulisnya kerepotan. Jadi seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya dari Budi Pakis. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tentang kalung kesehatan yang katanya bisa memancarkan sinar infrared yang bisa meningkatkan kesehatan fisik? Terima kasih Ustaz. Ya, dulu saya dengar ini bukan katanya dengan jin kalau menurut saya itu ya. Mungkin lebih cenderung pada penipuan itu. Kenapa penipuan? Gini loh ya. Saya dulu itu pernah ada kiai, yaitu teman. Ya, teman, saya perhatikan teman karena dalam perjuangan dalam dakwah yang mati-matian istilahnya mempertahankan argumentasinya tentang kalung itu. Karena ini diteliti dari Jepang ya. Profesor-profesor, ini batu yang sudah terpendam ratusan juta tahun yang menyimpan radioaktif yang tidak akan pernah lenyap pengaruhnya. Loh kok ngeledek 2 bulan hilang pengaruhnya itu. Kan penipuan itu. Padahal harganya 900 ribu atau yang 1,5 juta. Ini kan saya bilang kan penipuan itu kan mending gitu. Karena orang itu bisa dituntut itu. Awalnya ada reaksi, setelah itu tidak ada reaksi. Dan itu saya tidak tahu itu. Itu reaksinya reaksi apa. Ya kalau yang jelas ya masa semuanya dihubungkan dengan jin kan tidak juga. Jadi itu saja saya sampaikan data seperti itu karena itu yang saya tahu. Jadi orang itu sangat kecewa juga. Ya ternyata sudah tidak ada reaksinya sama sekali, tidak ada dampaknya setelah itu. Nah inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tidak tahu banyak tentang masalah itu. Ya kalau saya bilang penipuan ya gimana mau menjelaskan itu kalau tidak penipuan. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari nomoran akhir 2323. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Pak Ustaz, penyakit yang sudah menahun kurang lebih 18 tahun ada Pak Kiai mengatakan kena sihir tapi hingga sekarang belum sembuh dan sampai sekarang menderita kelumpuhan total Pak Ustaz. Pak Ustaz, apa masih ada harapan untuk sembuh? Yusron Sengkaling. Ya kita untuk urusan kesembuhan sekali lagi yang berhak menetapkan sembuh dan tidaknya itu kan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun jenis pengobatan kalau Allah tidak ridho ya tidak bisa sembuh. Tapi kalau Allah ridho separah apapun ya kadang dengan hanya sholat malam saja bisa sembuh. Jadi sholat malam saja bisa sembuh. Kadang dengan sedekah juga bisa sembuh. Kadang dengan kesabaran, menetapi kesabaran seperti sabarnya Nabi Ayub, karena ini juga sama-sama 18 tahun, bisa sembuh meskipun tidak diruqyah, meskipun tidak diobati medis, tapi suatu saat dia berdoa dengan sabar bisa sembuh. Bisa sembuh. Ya. Jadi itu yang paling penting. Tapi kalau dibilang itu sihir apa itu jin itu kita ya lebih baik sarankan untuk dicek ke dokter apakah lumpuhnya ini lumpuh yang betul-betul karena penyakit fisik sarafnya atau apa gitu ya medis ini yang menetapkan itu akan bagus sekali kalau dicek ke dokter dulu ya, misalnya penyakitnya ini fisik murni atau justru malah sihir. Nah untuk itu ya tidak bisa kita mensikapi karena kasusnya kan belum ada pelaporan, misalkan sudah dibawa ke dokter medis bertahun-tahun tapi misalkan tidak ada hasilnya dan dokter menyatakan semuanya normal, nah itu baru kita bisa simpulkan sihir. Nah kalau sudah sihir, insya Allah bisa sembuh. Dengan rukyah insya Allah bisa sembuh. Terutama kalau sudah terbongkar buhulnya, itu insya Allah akan bisa sembuh lebih cepat. Iya, silakan. Lain. Sampai jam 10 kita ya. Ya, nah Ustaz. Ya, mungkin 1-2 pertanyaan. Ya, yang lainnya yang mohon sabar. Kita masuk pertanyaan berikut Ustaz. Iya. Ya, mungkin mudah-mudahan ini yang terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ciri orang yang punya kodam jin? Ahmad Karangpuloso. Cirinya? Punyai kodam jin. Kodam jin. Kadang gini, kalau dia masih awal, baru ya, belum lama dan belum begitu menguasai profesional gitu ya, itu mesti memejamkan mata, itu kontak sama jinnya. Tapi kalau yang sudah profesional gitu ya, dia hanya diam sesaat, diam, mungkin nundukkan pandangan. Nah itu membaca, lagi mendengar bisikan jinnya, kadam jinnya. Nanti kalau dukun ya, masuk ke rumah, ke kamar, itu sebenarnya kontak sama jinnya. Atau kalau anu ya, terjadi dialog sama jinnya. Ya intinya, itu tanda-tandanya. Kalau orang itu memiliki kadam jin. Kalau mungkin suatu saat ya orang itu terus terang, terus terangnya menyatakan kalau dia diikuti malaikat misalkan, padahal itu sebenarnya jin. Ya, tapi dia punya anggapan bahasanya itu ada malaikat, padahal itu kadam jin. Nah, itu ciri-cirinya. Dan kalau seperti itu ya biasanya bisa dilihat juga tanda-tanda dia. Kalau sholat itu mesti ada ritual-ritual khusus gitu ya. Ada konsentrasi khusus, diam seperti orang membaca, berdialog sama jin ya. Itu ada ya, seperti itu. Terus ada pantangan-pantangan, ada keanehan-keanehan lainnya. Sudah? Ya. Terima kasih Ustaz. Mungkin udah jam 10. Ya 10 dua, pukul 22 pas waktu Indonesia Barat Ustaz, mungkin kita akhiri. Diakhiri, Ustaz. Iya. Terus untuk kepada semua saja yang mengikuti acara kajian Rukyah Syariah, saya tidak tahu secara pasti apakah Ramadan itu ada jadwal. Jika tidak ada, ya mudah-mudahan pertemuan yang saat ini itu berarti bisa menjadi penutup tentang materi-materi yang sudah kita bahas untuk sementara waktu. Dan nantinya kita akan lanjutkan di ba'da Ramadan, Sawal insya Allah kalau memang sudah bisa dimulai. Dan untuk semua materi yang sudah kita sampaikan dan pendengar semuanya mengikutinya, itu adalah materi yang hak kebenarannya karena itu bukan buatan, itu semuanya ada literaturnya, ada kitabnya, ada dalilnya, ada Qur'annya, ada sunnahnya, ada hadisnya, ada qaul sahabat, ada tabi'in dan seterusnya sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi itu supaya tidak ada kesalahpahaman, yang kita sampaikan adalah semata-mata kebenaran di bagian dari kesempurnaan Islam. Adapun jika ada yang salah dari saya secara pribadi, mungkin juga mewakili ini akhuna Abu Ahmad dan Ibnu Munir Aryati ini, saya secara pribadi juga mewakili semua yang ada di studio ini, saya mohon maaf jika ada ketersinggungan, kesalahan, mungkin ada yang dengan materi yang cocok dengan materi yang kita berikan, betul-betul kita ini minta maaf dan tidak ada niat sama sekali untuk memenang sendiri, yang itu berarti jauh dari esensi kebenaran, tidak ada. Yakin insya Allah yang kita sampaikan ini betul-betul yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang dari Allah dan Rasulnya. Kita tidak nambahin, tidak ngada-ngada. Dan mudah-mudahan secara keseluruhan saja kaum muslimin yang mendengarkan apa yang tidak mendengarkan ya, mudah-mudahan bisa rujuk. Kalau itu terkait dengan sihir, terkait dengan perdukunan, terkait dengan kesirikan, mitos-mitos yang salah, untuk kemudian ditinggalkan dan kembali kepada konsep Islam, ajaran Islam, khususnya tentang rukyah syariah yang katanya dengan dunia jin dan segala bentuk gangguan terhadap dunia jin, gangguan jin terhadap dunia manusia. Jadi itu yang bisa saya berikan, dan mohon maaf kalau ada pertanyaan yang masuk terus yang belum terjawab, mohon sabar. Mudah-mudahan ya sebelum Ramadan mungkin ada waktu itu bisa hanya khusus menjawab pertanyaan aja, mungkin ya, tapi saya tidak janji. Kemudian saya juga mohon maaf untuk yang sudah pernah telpon minta ditangani rukyah dan seterusnya kok tercecer terbengkalai. Sekali lagi itu di luar kemampuan kita karena jumlah yang minta rukyah banyak sementara tenaga bekerjanya terbatas. Insya Allah kita akan tetap care, tetap peduli, tetap perhatian sampai betul-betul bisa tertangani. Jadi itu, dan yang terakhir bagi mereka yang sudah proses rukyah yang sudah kita tangani ya, tolong diikuti prosedurnya karena itu sifat penyembuhannya permanen. Kalau itu diikuti insya Allah tidak akan kena lagi dan insya Allah akan selamat dari gangguan jin. Demikian dari saya untuk menutup kajian malam ini, dan mungkin itu menjadi penutup kajian sebelum masuk Ramadan. Jadi saya cukup sekian, saya tutup untuk saya pribadi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika, astaghfirullah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan pada pendamping saya. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Arifuddin yang telah setia menemani pendengar setia Al-Um, Radio Al-Um 102,5 FM. Dan mudah-mudahan Allah selalu merahmati beliau dan memberi kesehatan dan segera menyembuhkan ya, flu beliau sekarang. La basa taharun insyaallah Ustaz.